Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Fathul Majid Nisyarah Kitab At-Tauhid. Pada pertemuan kemarin malam yang lalu kita telah menyelesaikan satu bab, yaitu bab tawakal Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tawakal itu merupakan bagian dari ibadah-ibadah. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertawakal menyandarkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam perbuatan yang syirik. Selanjutnya bab ke-34, babu qaulillah ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Dalam bab ini akan dibahas masalah, dua masalah. Yang pertama, masalah merasa aman, merasa tenang dari azab Allah. Pembahasan kedua, putus asa akan rahmat Allah SWT. Dua hal ini menandakan siapa yang merasa tenang dari azab Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tidak sempurnanya tauhid seseorang. Yang kedua, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga orang tersebut tidak sempurna tauhidnya. Yang pertama tadi dikatakan merasa aman dari azab Allah, merasa dirinya tenang, aman, tidak akan mungkin diadab oleh Allah SWT. Orang seperti ini tidak sempurna tauhidnya. Allah SWT mengatakan afa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman, merasa tenang akan makrullah, yaitu adab Allah. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidak ada dan tidaklah merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang merugi. Ini dalil pertama, bahwa orang yang merasa tenang tidak akan mungkin diadab Allah, maka orang seperti ini dikatakan Allah ini orang-orang yang merugi. Kemudian orang yang kedua, orang yang putus asa juga demikian. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim tentang orang-orang yang putus asa, wa may yaqnatu mir rahmatir rabbih illadhallun. Dan barang siapa putus asa dari rahmat Rabb-nya, maka orang itu adalah orang yang sesat. Dalam ayat yang lain dikatakan orang yang kafir, innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan putus asa dari rahmat Allah melainkan orang seperti itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT, dan kita tidak boleh juga merasa tenang, merasa aman, Allah tidak akan mengadab saya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, As-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, beliau menyebutkan di sini dalam dua hal ini berapa dalil? Ada empat dalil. Bab qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? tidaklah merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang merugi. Qala syarih, berkata pensyarah, apa maksudnya ayat ini? Qasada al-musannif rahimahullahu taala bi hadhil ayah. Musannif yaitu Syekh Muhammad Wahab, tujuan menyebutkan ayat ini, atanbiha ala anal amna min makrillahi min a'zamin dzunub. Peringatan bahwa sesungguhnya merasa tenang dari makar Allah itu merupakan dosa-dosa yang besar, termasuk dosa-dosa yang besar. Wa innahu yunafi kamal at-tauhid. Dan merasa tenang dari azab Allah mengurangi, meniadakan kesempurnaan tauhidnya. Tidak sempurna tauhidnya. Betul, mungkin dia sudah bertauhid, tapi kalau merasa tenang, maka enggak sempurna tauhidnya. Kama anal kunuta mirahmatillahi kadzalik. Demikian pula juga putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar dan juga mengurangi kesempurnaan tauhid. Wa dzalika yursidu ila anal mu'mina yasiru ilallahi bainal khaufi war raja. Yang demikian itu membimbing bahwa seorang mukmin itu hendaknya berjalan menuju Allah dalam keadaan bainal khaufi war raja. Kita harus menempatkan dua hal ini dalam hati kita. Hati kita ada rasa khauf, ada raja. Kalau kita khauf saja, ini keliru. Akan membuat orang putus asa. Nanti bagaimana terus demikian, akhirnya menjadi banyak takutnya. Ini salah. Atau kita banyak rojaknya, kita akhirnya menggampang-gampangkan. Insyaallah Allah mengampuni, insyaallah demikian-demikian, pokoknya senantiasa akan baik. Akhirnya menjadi orang bagaimana? Kebanyakan rojak. Dalam hati kita, jadikan ada khauf, ada rojak. Diberikan imbangan. Bukan khauf saja, bukan rojak saja. Harus ada bainal khaufi war rojak. Kama dalla ala dzalika alkitab was sunnah wa arsyada ilahi as-salafu wal a'immah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh alkitab dan as-sunnah dan juga para pendahulu kita membimbing untuk seperti itu. Demikian pula juga para imam-imam agar kita menjadikan diri kita, hati-hati kita memiliki rasa khauf dan memiliki rasa roja. Wa makna al-ayah, maknanya ayat ini, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apa maknanya? Anallaha tabaraka wa ta'ala lamma dzakara hala ahlul qura. Hala ahlul qura al-mukadzibina lirrusul. Bayyana alladzi hamalahum ala dzalika huwal amnu min makrillah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tatkala menjelaskan keadaan sebuah negeri, yang negeri tersebut penduduknya mendustakan para rasul-rasul. Allah menjelaskan apa yang mendorong, apa yang membawa mereka ini mendustakan para rasul. Apa pendorongnya? Huwa al-amnu min makrillah, merasa aman. Allah tidak akan menghadap kami. Wa adamul khawfi minhu. Dan tidak ada rasa takut dari Allah SWT. Sehingga mereka ini merasa enteng, merasa ringan mendustakan para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menjelaskan ayat sebelumnya, sebelum ayat afa aminu makrullah. Apa ayat sebelumnya? Afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayatau wahum na'imun. Apakah merasa aman suatu negeri, penduduk suatu negeri, akan datangnya azab kami di saat malam dan mereka dalam kondisi tidur? Ini menunjukkan penduduknya merasa aman. Kalau orang itu merasa takut, tidurnya enggak nyenyak. Tapi mereka ini kondisinya bermalam hari, tidurnya nyenyak. Merasa tenang ini. Awa amina ahlul qura ayatiyam ba'suna duhaw wahum yal'abun. Apakah satu negeri tersebut penduduknya merasa tenang akan datangnya adab kami dalam waktu duha, sementara mereka dalam keadaan lagi bersenang-senang, lagi bermain-main. Ini menunjukkan juga mereka ini lagi santai hidupnya, enak hidupnya, makmur. Tapi mereka merasa tenang, tidak akan ada bencana, tidak akan ada petaka. Kita juga bisa mengetahui bagaimanakah bencana-bencana itu datang di saat orang lagi lalai. Seperti kasus yang ada di mana? Di Aceh misalnya. Orang lagi santai-santai waktu duha, ya. Hari apa itu terjadinya? Hari Ahad, ya. Lagi orang santai-santai di waktu ya, sebelum duhur. Orang enggak menyangka ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk ini, ada yang mau berangkat ke kantornya, ada yang mau berangkat ke sekolahannya. Tiba-tiba mendadak ada gempa luar biasa ya, di lautan, sampai akhirnya air laut naik ke daratan. Dalam waktu sekejap 300 ribu manusia meninggal dunia, tenggelam. Sampai air lautnya bagaimana? Setinggi pohon kelapa pun tenggelam saat itu. Mau kemana manusia? Tiba-tiba langsung bergelimpangan mereka dalam keadaan enggak nyangka-nyangka. Di waktu duha, mana mungkin orang, mungkin kita lagi santai main-main, tiba-tiba ada bencana, kita enggak menyadari. Dan juga seperti di Jogja misalnya, terjadi tsunami juga. Kapan waktunya saat itu? Waktu malam. Tidak disangka-sangka. Dan kita juga demikian, jangan kita merasa aman. Mungkin kita yang lagi santai, lagi enak-enak, siapa tahu ya tiba-tiba ada sesuatu yang mendadak yang kita enggak siap sama sekali. Maka jangan merasa aman, jangan merasa santai, kemudian kita leha-leha, tidak segera persiapan. Mungkin suatu waktu kita akan mati. Maka Allah mengatakan setelah itu, afa aminu makrallah. Apakah mereka itu merasa aman, merasa tenang dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Dan tidak akan merasa tenang dari makar Allah, dari adab Allah, melainkan mereka ini orang-orang yang merugi. Ay al-halikun, orang yang binasa. Wa dzalika annahum aminu makrallah lamma istadrajahum bis-sarra wan na'im. Yang demikian itu sesungguhnya mereka itu merasa aman dari makar Allah, enggak mungkin nanti azab akan datang. Tatkala mereka ini diberikan istidraj, diberikan terus dimudahkan sarra, kesenangan, kenikmatan. Fastaba'adu ay yakuna dzalika makran. Mereka akhirnya merasa menganggap jauh kalau kenikmatan, kebahagiaan seperti itu dikhawatirkan adanya makar. Berkata qala Al-Hasan Al-Basri, man wassa Allahu alaihi falam yara annahu yamkuru bihi fala ra'yalah. Barang siapa diluaskan oleh Allah, diberikan kelapangan, dan tidak merasa, tidak berpendapat ini suatu makar, jangan-jangan Allah terus memberikan kenikmatan kita, jangan-jangan ini makar. Kalau orang enggak berpendapat seperti itu, fala ra'yalah. Orang ini enggak memiliki pendapat yang tepat. Dan juga Hasan Al-Basri mengatakan, saya nukilkan dalam tafsir, enggak ada di sini. Al-mu'minu ya'malu bitta'at wa huwa musyikun wajilun khaif. Orang yang beriman itu beramal, sudah taat dalam kondisi bukan merasa bagaimana, masih ada rasa takut, khawatir dan takut. Wal fajir, ada orang yang fajir, ya'mal bil ma'asi, melakukan kemaksiatan, wa huwa amin, merasa tenang. Orang yang beriman saja sudah beramal, sholat, ibadah, masih ada khawatir, jangan-jangan Allah nanti kalau kita enggak taat diadab oleh Allah. Sementara orang maksiat, sudah maksiat, kok merasa tenang, enggak khawatir diadab oleh Allah SWT. Wa qala Qatadah. Ini pendapat, saya ulang, qaul Hasan ini asarnya Hasan, asarnya Hasan, asarnya dhaif. Disebutkan oleh Ibn Abi Hatim fihi rajulun mubham. Asarnya dhaif. Baik, Abdul Aziz. Jangan tidur, dimatiin aja. Matiin. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, baghtal qauma amrullah. Wa ma akhadha Allahu qauman qattu illa inda salwatihim wa gharratihim wa ni'matihim fala taghtaru billah. Berkata Qatadah, datangnya urusan Allah secara mendadak, baghtah ini tiba-tiba. Azabnya Allah, urusan Allah datang dengan tiba-tiba pada satu kaum, dan tidak Allah mengazab suatu kaum melainkan dalam keadaan inda salwatihim, dalam keadaan senang. Lagi mereka ini senang-senang. Wa gharatihim, dalam keadaan terlena. Dalam keadaan nikmatihim, dalam keadaan diberikan nikmat. Dalam kondisi orang senang, dalam kondisi makmur, tiba-tiba ada azab. Ucapan fala taghtaru billah, oleh karena itu janganlah kalian yaitu tertipu dengan tidak datangnya makar Allah SWT. Asar ini sanadnya sahih, disebutkan oleh Ibn Abi Hatim. Ucapan Qatadah ini sahih kepada beliau. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, idza ra'aitallaha yu'ti al-'abda minad dunya wa huwa muqimun ala ma'asihi mayuhib fa innama huwa istidraj. Kalau kamu lihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara dunia, dia kaya, kenikmatan datang terus. Sementara hamba ini wahuwa muqimun ala ma'asi, sementara dia dalam kondisi maksiat, tapi gak terus enak terus. Dalam keadaan dia sukai, dia mungkin berzina, dia mungkin minum khamar, dia mungkin berjudi, pokoknya kemaksiatan. Dalam kondisi seperti itu kok dia merasa enak terus. Maka ketahuilah, sesungguhnya itu namanya istidraj. Diberikan, diulur oleh Allah, biarlah terus. Ya, terus kalian demikian, ditambah lagi nikmatnya. Nanti begitu suatu saat, sudah waktunya dibinasakan dengan sehancur-hancurnya. Hadis ini, rawi Ahmad, wa bin Jarir, wa bin Abi Hatim. Dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan dihasankan oleh Syekh Albani dengan bimajmu'i turukihi, dengan jalan-jalannya. Jadi hadis ini bisa diterima. Kalau kita melihat ada seorang hamba, dia ini sudah maksiat, sudah tidak sholat, hari-hari dalam kesenangan, ya, dengan perzinaan, pokoknya hidupnya selalu enak, dalam kondisi kemaksiatan. Kok dia tidak mengalami sesuatu? Ketahuilah itu namanya istidraj. Jadi hadisnya ini hasan dengan jalan-jalannya. Ada beberapa jalan, ada yang dhaif, ada dikumpulkan kemudian menjadi hasan. Wa qala Ismailu ibnu Rafi. Berkata Ismail ibnu Rafi, minal amni min makrillah iqamatul abdi ala dhambi yatamanna ala Allahi al-maghfirah. Rawahu Ibn Abi Hatim. Bagaimana kasanaknya? Di dalamnya ada Ayyub Ibn Suwaid Aramli, daif. Berkata Ismail Ibn Rafi, termasuk merasa aman dari adab Allah, seorang hamba terus senantiasa dalam keadaan maksiat dan dia mengangan-angankan kepada Allah, Allah akan mengampuni. Termasuk ini merasa aman dari makar Allah. Jadi kalau orang itu maksiat, maksiat kok akhirnya nyantai, insyaallah Allah mengampuni. Insyaallah Allah mengampuni. Orang seperti ini bagaimana? Dia ini merasa aman dari makar Allah. Jadi orang seperti ini kurang kamal tauhidnya. Wa hadza huwa tafsiru al-makri fi qawli ba'd salaf. Inilah penafsiran makar di ucapan para pendahulu kita, para salaf. Yastajrijuhumullahu bini'am idha asaw. Allah mengulur mereka dengan kenikmatan. Padahal mereka ini dalam kondisi bermaksiat. Wa yumli lahum, terus mengulur-ulur. Summa ya'khudhum akhdha azizim muqtadir. Kemudian Allah menghukum dengan hukuman yang dahsyat. Wa hadha huwa makna al-makr wal khadi'ah wa nahu dzalik dzakarahu Ibnu Jarir bi makna. Inilah makna makar dan tipuan dan sebagainya disebutkan Ibnu Jarir dengan semakna. Baik, selesai penjelasan dari ayat yang pertama. Afa aminu makrallah. Fala ya'man makrallahi lil qaumil khasirun. Siapa yang merasa aman, enggak mungkin Allah mengadab saya. Ya, merasa tenang, dia bermaksiat, dia tafrid, kurang ibadahnya, kurang ya membaca Qur'annya, kurang, pokoknya serba kurang, ta'limnya sudah tidak sempurna, ibadah-ibadah sunnahnya kurang, ibadahnya tidak sempurna, atau mungkin dia lebih dari itu bermaksiat, tapi merasa tenang, insyaallah Allah kan Maha Pengampun, atau mungkin dia nantilah saya bertobat, terus demikian. Ini orang merasa aman dari makar Allah, termasuk orang-orang yang merugi seperti ini. Selanjutnya putus asa. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif Asy-Syaikh Muhammadul Wahhab rahimahullah, wa qalihi wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan barang siapa putus asa dari rahmat Rabb-nya, sesungguhnya ya melainkan orang seperti itu orang yang sesat. Putus asa juga tidak boleh. Kita mendapatkan banyak orang putus asa, ya, orang bunuh diri putus asa dari rahmat Allah SWT. Mungkin banyak cobaan-cobaan, mungkin banyak ujian-ujian, akhirnya tidak kuat, nah sudahlah, saya tak mati saja. Dikira dengan begitu selesai urusan. Tidak. Setelah di dunia ini masih ada urusan lain di negeri akhirat. Dia menyangka akhir hidupnya selesai permasalahan, padahal di alam kuburnya masih ada pertanggung jawab. Apa maknanya wa may yaqnatu? Yaqnut itu apa artinya? Qala syarih al-qunut istibda'adu al-fard, jauhnya jalan keluar. Mungkin dia dapat masakil, dapat masalah-masalah, merasa jauh, ini nampaknya enggak mungkin jalan keluar itu. Wal ya'su minhu, putus asa darinya, enggak akan mungkin ada jalan keluar. Apa solusinya, apa yang saya hadapi ini? Wa huwa yuqabilu al-amna min makrillah. Ini berlawanan dengan merasa aman dari makar Allah. Dia hidupnya senang, santai, sudah dipuas-puaskan, tidak mengalami suatu permasalahan-permasalahan, berlawanan. Tadi yang pertama itu merasa terus kenikmatan, yang kedua ini putus asa, bertolak belakang. Wakilahuma dzambun adzim. Keduanya ini termasuk dosa besar. Kita putus asa, dosa besar. Kita merasa tenang di adab Allah, dosa besar. Wa taqaddama ma fi, telah lewat apa yang dalamnya, limunafatihi dikamali tauhid, ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi tauhid kita enggak sempurna kalau kita ini memiliki sifat seperti itu. Wa dzakara al-musannif rahimallahu hadhihi al-ayah ma'a allati qablaha. Musannif rahimallahu menyebutkan ayat ini dengan yang sebelumnya. Untuk apa? Tanbihan ala annahu la yajuz liman khafa Allah ayaknuta merahmatihi. Ini sebagai peringatan, tidak boleh siapa yang takut kepada Allah akhirnya putus asa, dari rahmatnya. Mungkin dia banyak dosa-dosanya. Dia terus dijangkit rasa takut. Mungkin saya ini sudah enggak ada harapan. Dosa saya terlalu banyak, begitu. Akhirnya dia sudahlah putus asa. Tidak ada rasa mungkin insya Allah Allah memberikan, semoga Allah mengampuni, sudah tidak ada. Ini takut yang berlebihan. Ini sebagai peringatan. Tidak boleh kita takut kepada Allah, akhirnya membawa apa? Putus asa. Apa pekerjaan saya, apa amal saya ini, saya kurang sekali. Akhirnya putus asa, tidak boleh. Baliyakunu khaifan rajian. Hendaknya seorang hamba itu antara takut dan berharap. Ya khafu dzunubahu wa ya'malu bi ta'atillah wa yarju rahmatah. Maka hendaknya dia ini takut dengan dosa-dosanya dan merasa tenang. Alah, dosa ini kan kecil, dosa ini kecil. Begitu. Hendaknya dia takut dengan dosanya. Kemudian beramal dan ketaatan kepada Allah dan juga berharap rahmatnya. Setelah kita beramal, semoga Allah mengampuni. Demikian menjadikan dirinya di antara dua hal ini, antara khauf dan roja. Kama qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah sama keadaannya orang-orang yang kafir dengan orang yang qanit, senantiasa berdiri, ana al-lail, di sepanjang malam, sajida, dalam keadaan sujud, wa qa'ima, berdiri, yahdarul akhirah, takut negeri akhirat, dan juga wa yarju rahmat rabbi, dan berharap rahmat Rabbnya. Apakah sama dengan orang yang kafir? Jawabannya bagaimana tentunya? Tidak sama. Dan disebutkan dalam ayat ini, adanya usaha. Dalam ayat ini orangnya yang tadi salat lail dalam kondisi sujud berdiri disebutkan di sini yahdarul akhirah, takut dengan negeri akhirat, dan juga wayarju rahmat rabbi, berharap. Dirinya ada rasa khauf, ada raja apa? Ada rasa khauf, ada rasa raja. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang beriman, berhijrah, jihad sabilillah, dalam mereka kondisinya yarjuna rahmatullah, berharap rahmat Allah. Jadi ada rasa apa? Raja. Wallahu ghafurur rahim. Faraja ma'al ma'siyah wa tarki ta'ah gharurun minas syaitan. Orang yang berharap dalam keadaan maksiat, dia kondisinya maksiat-maksiat, kalau dia punya harapan-harapan, ya, insya Allah itu mengampuni. Insya Allah saya diserang oleh Allah. Begitu harapannya, sangkaannya. Dan tidak mau taat, ini adalah tipuan dari tipuan syaitan. Liyuki'a al-amda fil makhafif fil makhawif ma'atarkil asbab al-munjiyah minal mahalik. Agar menjatuhkan seorang hamba ini dari rasa takut dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan. Orang bermaksiat kok akhirnya nyantai-nyantai. Ini merupakan tipu daya syaitan. Akhirnya hamba ini tidak berusaha. Bagaimana dia ini berusaha untuk apa? Selamat. Bagaimana ke hamba-hamba dalam Al-Quran tadi disebutkan, dia ini ada usaha. Bukan saya berharap ya Allah rahmatmu, saya takut ya Allah dari adabmu. Orangnya nyantai. Ini namanya orang tamani, angan-angan. Tapi bagaimana dalam ayat ini? Dia senantiasa salat lail, dia sujud, qa'imah, sajidah, ada usaha. Dan juga ayat setelahnya, orang yang beriman, orang yang berhijrah, jihad. Untuk apa seperti itu? Punya harapan. Jadi kalau kita berharap, bukan hanya sekedar apa? Harap-harapan saja. Tapi ada usaha bagaimana untuk menggapai harapan tersebut. Kalau orang cuma berharap-harap saja, tidak ada usaha, namanya orang ahlu tamanni. Orang yang angan-angan saja. Bi khilafi hali ahlil iman alladzina akhadhu bi asbabin najah khaufan minallah wa haraban min iqabihi wa tam'an fil maghfirah wa raja' li sawabihi. Berbeda keadaannya orang-orang yang beriman mereka ini mencari sebab-sebab untuk menyelamatkan, takut dari Allah, lari dari ikobnya, dan berharap akan maghfirahnya, berharap akan apa? Pahalanya. Orang beriman bagaimana mereka ini? Ada cara-cara menempuh bagaimana supaya selamat, ada usaha. Ada yang beriman, ada yang berjihad, ada yang berhijrah. Untuk apa seperti itu? Ini punya apa? Harapan. Semoga Allah dengan saya jihad, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Karena orang berjihad, di awal tebasan pedang ke tubuhnya, atau mungkin oleh sekarang bukan pedang, mungkin tembakan, atau mungkin adanya bom, adanya apalagi rudal. Di saat dia mati pertama, terkena itu, diampuni dosa-dosanya. Dan dia berjihad punya angan-angan. Semoga dengan saya jihad, bagaimana dapatkan pahala. Bisa mendapatkan syafaat berapa? 70 dari keluarganya. Akan diberikan ini istri-istri dari bidadari-bidadari. Ini harapan-harapan. Orang beriman, berjihad. Ini menempuh sebab. Bukan hanya saya berharap. Ini kayak orang apa? Orang-orang Yahud. Waqala al-Yahud wa Nasara. Bagaimana? Waqala ini. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga, kata orang Yahudi, orang Nasrani, kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka itu. Punya angan-angan saya masuk surga. Mereka enggak beriman kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi tidak beriman. Orang Nasrani juga enggak beriman. Tapi kok punya harapan-harapan masuk surga. Ini namanya angan-angan. Tilka amaniyuhum. Wal makna anallaha ta'ala haka qawla khalilihi Ibrahima alaihissalam. Makna ayat ini, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Di sini Allah menceritakan ucapan kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lamma basharathu al malaikatu bi ibnihi Ishaq. Tatkala malaikat memberikan kabar gembira akan datangnya seorang putra namanya Ishaq. Karena Nabi Ibrahim ini lama enggak memiliki anak. Lama memiliki anak. Ya, menikah dengan siapa namanya? Sarah, lama memiliki anak. Sudah kondisi tua, ya. Kok enggak memiliki anak-anak? Kemudian ada kabar gembira, sebentar lagi kamu akan memiliki anak. Maka Nabi Ibrahim dan juga istrinya mengatakan, "Qala ambasartumuni ala ammasanal kibaru, fabima tubasyirun?" Apakah engkau wahai malaikat memberikan kabar gembira kepadaku? Padahal aku ini sudah tua, bagaimana punya anak? Maka dengan apa kau memberikan kabar gembira kepada kami? Fabima tubasyirun, dengan apa kabar gembiranya? Maka seterusnya bagaimana ayatnya? Siapa yang hafal? Qala abasyartumuni ala amma sakibaru fabima tubasyirun. Qal basyarnaka bil haqqi fala takunan minal qanitin. Kami kata malaikat akan memberikan kabar gembira dengan sebenarnya akan lahirnya seorang anak. Maka janganlah kamu wahai Ibrahim termasuk orang-orang yang qanitin, orang-orang yang putus asa. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, kata malaikat. Wahai Ibrahim, barang siapa putus asa dari rahmat Rabb-nya, maka dia ini orang-orang yang sesat. Li'anna al-'adata anna ar-rajula idza kabura sinnuhu, karena kebiasaan orang itu kalau sudah tua, sudah berumur, wa sinnu zaujatihi, Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya sudah tua, ustuba'ida ayyulat lahu minha, maka ini sangat mustahil, jauh sekali punya anak. Tetapi wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha mampu, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Maka malaikat mengatakan ketika Nabi Ibrahim heran, "Wahai malaikat, Dengan apa kamu memberikan kabar gembira? Aku ini sudah tua. Faqalatil malaikah, maka malaikat mengatakan, basyarnaka bilhaq. Kami memberikan kabar gembira kepada kamu dengan al-haq, dengan kebenaran. Alladzi la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Fa innallaha idza arada syai'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Karena sesungguhnya Allah jika memiliki kehendak, cukup mengucapkan kun fayakun, maka akan terjadi. Fala takum minal qanitin, oleh karena itu wahai Ibrahim, jangan kamu termasuk orang-orang yang qanitin, orang yang minal aisin, orang yang putus asa. Faqala alaihi salam, maka beliau mengatakan, saya mengatakan ini malaikat atau Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, dan tidaklah putus asa dari rahmat Rabb-nya melainkan itu orang yang sesat. Jadi putus asa kita dari rahmat Allah itu juga termasuk dikatakan sebagai orang yang sesat. Jadi kita ini kurang tauhidnya, kurang keyakinannya kalau kita masih putus asa. Fa innahu ya'lamu min qudratillah wa hikmatihi ma huwa ablaghu min dzalik wa adzam. Karena sungguhnya dia ini mengetahui Allah itu maha mampu dan memiliki hikmah-hikmah yang lebih ablag, yang lebih adzam. Lakinnahu wallahu alam qala dzalika ala wajhi ta'ajjub. Akan tapi wallahu alam mungkin diucapkan dari bentuk ta'ajjub, merasa heran. Qaluhu illa dhalun, qala ba'duhum illa al-mukhti'un tariq as-shawab. Artinya tidaklah putus asa dari rahmat Rabb-nya melainkan itu orang yang salah, artinya dhalun di sini orang yang salah dari jalan kebenaran. Aw illal kafirun, atau maknanya melainkan orang yang kafir. Kaqouli ta'ala innahu la yai'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Tapi kalau putus asa dari rahmat Allah, itu kafirnya kafir yang besar atau kafir yang kecil? Ini kufrun duna kufrin, tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Baik, dua ayat ini kita baca. Ayat yang pertama berkaitan merasa aman dari makar Allah, ini menunjukkan kurangnya tauhid. Pembahasan yang kedua, ayat yang kedua, orang yang putus asa dari rahmat Allah jadi demikian, orangnya kurang tauhidnya. Jadi kita tidak boleh termasuk orang-orang yang putus asa. Insyaallah kalau kita bertauhid, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Berarti siapa bertakwa kepada Allah akan dijadikan perkara itu mudah. Baik. Nah, tafsirahuna.